Para pendengar yang Allah muliakan, Syekh membuka khutbah kisahnya dengan khutbatul hajah, di mana beliau berkata, segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau berkata, para pendengar, kita masih berada atau masih bersama dengan kisah kalimillah, yaitu kisah Musa alaihi salatu wasalam. Dan kisah ini telah sampai pada keluarnya Musa dari negeri Madian untuk menemui keluarganya di kota Mesir atau di negeri Mesir. Dan kisah ini atau dijelaskan apa yang nanti akan terjadi di lembah yang disucikan dan apa yang terjadi dengan Musa alaihissalatu wassalam. Dan Musa ketika telah menyelesaikan perjanjian dengan sihirnya artinya dengan mertuanya, yang para ulama telah berbeda pendapat tentang siapa beliau. Di antara mereka ada yang berkata bahwa beliau adalah Syuaib, dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa bukan Syuaib tapi dia adalah seorang yang soleh. Musa berkhidmah kepada beliau, kepada mertuanya ini, selama 10 tahun. Kemudian setelah selesai dari khidmahnya, beliau membawa istrinya keluar dari kota Madian menuju Mesir dengan bersembunyi-sembunyi. Dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak disakiti oleh atau tidak dikejar atau diketahui oleh Fir'aun. Yang mana apabila diketahui oleh Fir'aun tentunya akan disakiti. Oleh karena itu, Musa menuju ke Mesir dalam sembunyi-sembunyi dari Fir'aun dan kaumnya. Dan pada suatu malam yang gelap dan dalam keadaan yang dingin, ternyata Musa tersesat. Beliau tersesat jalan di malam yang gelap tersebut. Dalam keadaan tersesat, beliau melihat dari kejauhan api yang besar yang menyala-nyala dan naik ke atas. Kemudian Musa bergembira karena melihat api tersebut. Dan ada dalam hatinya rasa tenang. Karena api tersebut menunjukkan bahwa tentunya ada manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, Allah menceritakan tentang hal ini. Musa berkata kepada keluarganya, Umkusu, tinggallah, diam. Saya melihat api, inni anastu nara. Dan Musa merasa tenang dengannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tentunya menjadikan api itu ada rasa hangat. Ya, dan menjadikan api itu bisa memberikan rasa hangat dan dengannya kita bisa melihat sekitar kita. Dan Allah katakan bahwa api itu mata'an lil muqwin. Ya, sebagai mata bagi orang-orang yang bersafar atau orang-orang yang mukim. Dan sebagaimana adat kebiasaan kaum musafirin, orang yang melakukan safar, ya, di mana di malam hari mereka untuk menghilangkan rasa dingin dan seterusnya, mereka menyalakan api. Dan juga untuk apabila ada tamu, mereka memuliakannya, kemudian menunjukkan kepada tamu tersebut jalan yang benar. Dan Allah menghabarkan kepada kita, di mana Allah berkata tentang Musa, perkataan Musa, la'alli atikum minha biqabas. Mudah-mudahan aku akan datang membawa secercik atau sepercik api dari api yang ada itu untuk kalian. Dan Musa berkata, "Au ajidu 'alan nari huda," atau aku akan mendapatkan petunjuk di api tersebut. Artinya dalilan yahdini at-tariq. Ada dalil, ada yang bisa menunjuki jalan yang benar karena Musa tersesat waktu itu. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tastalun." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Musa berkata, "Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Kalimat la'allakum tastadun, mudah-mudahan kalian menghangatkan atau bisa menghangatkan badan kalian, ini perkataan Musa kepada keluarganya. Ini menunjukkan tentang hawa yang saat itu hawanya dingin, udaranya sangat dingin di malam tersebut. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita atau kepada kita tentang Musa. Kemudian beliau berkata, "Di manakah api ini? Adanya di mana?" Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Falamma qada Musa al-ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tastalun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Ini yang Allah habarkan, bahwa api tersebut di lereng gunung. Api tersebut berada di lereng gunung. Dan Musa mendatanginya untuk mendapatkan khabar. Khabar apakah, wahai para pendengar? Kemudian Musa mendatanginya untuk mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk. Petunjuk apakah, wahai para pendengar? Dan Musa juga akan mendapatkan cahaya darinya, dan cahaya apakah itu? Api ini sebagaimana Allah jelaskan di janib At-Tur, ya, di janib At-Tur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat di dalam Al-Qur'an, "Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati min asy-syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin." Allah berfirman, maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Rabb seluruh alam." Dan para pendengar yang Allah muliakan, di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, wa nadaynahu min janibit turil aymani, wa qarrabnahu najiyya." Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kisah Musa di dalam kitab, dalam Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan seorang nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa?" Bukankah telah datang kepada engkau atau tidakkah telah datang kepada engkau cerita tentang Musa, hadis Musa, ketika dia diseru oleh Rabb-nya di lembah yang disucikan, yaitu lembah Tuwa. Musa mendapati api tersebut menyala. Musa mendapati api tersebut menyala-nyala. Dan Allah memanggil Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Musa mendatanginya, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuk fakhla' 'alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa." Yang artinya, maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Rabbmu. Maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha," dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis solata li dzikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. "Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. "Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda." Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan engkau binasa. Di dalam ayat yang lain, para pendengar yang Allah muliakan, Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallah, inni anallahu rabbul alamin." Yang artinya, maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi, "Wahai Musa, inni sesungguhnya aku anallah adalah Allah Rabbul Alamin." Allah Rabb semesta alam. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah berkata, "Falamma ja'aha nudi amburika man finnari wa man haulaha." Ketika Musa mendatanginya, Musa diseru orang yang berada di api dan yang sekitarnya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Musa, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" "Wama tilka biyaminika ya Musa?" "Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Ya. Kemudian para pendengar Allah menjelaskan, Allah memberikan risalah dan memberikan wahyu kepada Musa dan memberikan dua mukjizat, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangannya yang keluar dari yang tangannya bisa berubah menjadi putih tanpa cacat. Naam ya Syekh Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Hafizahullah taala melanjutkan tentang kisah Musa. Beliau berkata, ketika Musa sampai ke api tersebut yang secara hakikatnya adalah merupakan cahaya yang bisa menerangi dari kegelapan menuju hal yang terang. Di lembah yang disucikan, yaitu lembah tua. Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan, memberi ta'id, menguatkan kepada Musa dengan dua mukjizat. Allah kuatkan dengan mukjizat tongkat dan mukjizat tangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, tentang dua mukjizat ini dalam firman-Nya, فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. Dua mukjizat ini adalah dari Rabbmu kepada Fir'aun dan kepada bala tentaranya, kepada pengikutnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini di dalam firman-Nya, Allah bertanya kepada Musa tentang yang dipegang oleh Musa. Allah katakan, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Musa menjawab, قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. Kata Musa, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Artinya untuk keperluan-keperluan yang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Qala alqiha ya Musa. Allah berkata, lemparkanlah wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Musa pun melemparkan tongkat itu dan tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dan Allah berkata, Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratah al-ula. Peganglah ia wahai Musa, jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Para pendengar Allah menyayangkan, saya tadi berkata, kalimat wala takhaf, janganlah takut, ini menunjukkan bahwa Musa takut ketika beliau melihat tongkatnya berubah menjadi ular. Dan ini merupakan tabiatul bashar, tabiat manusia, takut dengan hal tersebut. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an alki asak. Falamma ra'aha tahtaz, ketika lemparkanlah tongkatmu hai Musa, ketika tongkat itu bergerak dan berubah menjadi ular, Musa lari kemudian dan takut. Kemudian Allah katakan, jangan takut, la takhaf, inni la yakhafu ladayyal mursalun, sesungguhnya rasul-rasul atau utusanku tidak akan pernah takut berada di sampingku atau dari sampingku. Karena kata Allah, kata Syekh Musa tadi berkata bahwa para utusan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada rasa takut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan, wa an alki asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira walam yu'aqib. Ya Musa, aqbil wa la takhaf, innaka minal aminin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan lemparkanlah tongkatmu wahai Musa, maka ketika dia melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari ke belakang, berbalik ke belakang tanpa menoleh, dan Allah pun berkata, wahai Musa, kemarilah, jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Dalam ayat yang pertama, Allah katakan, Inni la yakhafu ladayyal mursalun. Sesungguhnya para rasulku tidak takut. Kemudian dalam ayat yang kedua, Allah katakan, Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan keamanan. Para pendengar yang Allah menyayangkan, di dalam ayat-ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala annahu ala kulli syai'in qadir. bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan perkara Allah, apabila Allah kehendaki, innama amruhu ya idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya sekedar berkata kun, jadilah, fayakun. Maka apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala merubah benda mati yaitu tongkat menjadi benda hidup yaitu binatang, menjadi hewan yaitu ular. Dan Allah pun Subhanahu wa taala merubah lagi hewan menjadi benda mati lagi. Ketika Allah merubah tongkat menjadi ular, kemudian Allah pun merubah ular menjadi tongkat kembali. Ini merupakan Allah ini menunjukkan bahwa Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala maaf para pendengar, dan tongkat ini pula adalah tongkat yang mana Musa alaihissalatu wasallam memukul batu. Kemudian dari batu itu terpancarlah dua mata air, mengeluarkan air, ya. Dan tongkat ini pula lah, atau dengan tongkat ini pula lah mukjizat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukul lautan, dan terbelahlah lautan menjadi dua bagian. Terbelah, dan Allah katakan, fakana kullu firkin kattawdil azim. Setiap bagiannya seperti gunung yang besar. Ini merupakan maha besar Allah, dan merupakan petunjuk bahwa Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, hajar batu bisa mengeluarkan air. Dan di mana kita mengetahui juga lautan dijadikan oleh Allah dengan tongkat tersebut, dengan mukjizat ini, menjadi yabas, yabasa, menjadi kering. Air yang begitu dalam dan banyak dijadikan oleh Allah kering dan mukjizat ini. Ini merupakan mukjizat Allah yang besar, mukjizat yang bahirah, yang sangat besar dan sangat mengagumkan. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, dan mampu untuk merubah sesuatu, dan mampu untuk merubah sifat-sifat makhluknya kepada sifat-sifat yang lain. Sebagai contoh yang lain, beliau sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah sifat api yang membakar bisa dirubah menjadi dingin. Ketika api tersebut ingin membakar Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi wasallam, Allah katakan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka menjadilah dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Dan para pendengar Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala merubah tongkat menjadi hayyatan tas'a, menjadi ular yang bergerak. Allah adalah Rabbul Arbab. Allah Subhanahu wa taala bisa merubah segala sesuatu, dan asbab mughayyirul asbab. Akan tetapi perlu diketahui para pendengar Allah muliakan, tadi Syekh berkata, hendaknya seorang hamba yang beriman, al-abd al-mu'min, fi ta'amulihi ma'al asbab, ya, ketika bermuamalah, ya, berhubungan, artinya ketika bermuamalah dengan asbab, dengan usaha, ya, enggak boleh yatrukul asbab. Tidak boleh seorang hamba yang beriman menyandarkan hanya kepada Allah dengan meninggalkan sebab, meninggalkan usaha maksudnya. Hendaknya kita na'khudh bil asbab. Hendaknya kita berusaha mengambil sebab-sebab. Tapi juga perlu diketahui, tidak boleh kita al-i'timad 'alal asbab. Enggak boleh kita bersandar di atas sebab, di atas sebab, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-i'timad 'alal asbab merupakan syirkun. Bersandar kepada sebab-sebab adalah merupakan kesyirikan. Kita hendaknya meyakini bahwa sebab-sebab itu tidak bisa mempengaruhi dengan sendirinya. Tetapi tetap dengan keyakinan bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala juga yang melakukannya. Artinya yang menggerakkan, ya, dengan kita keyakinan. Hal ini kita terus meyakini bahwa meyakini dengan i'tiqad, keyakinan yang jazim, yang kuat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah berbuat segala sesuatu yang Allah kehendaki. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mukjizat yang kedua yang Allah berikan kepada Musa adalah al-yad, adalah tangan. Dan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa, Allah berkata, وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su. Kata Allah, usluk yadak, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Kemudian wadmum ilaika janahaka min ar-rahbi fadhanika burhanan min rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Dan dekatkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Dua mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, yang pertama adalah tongkat dan yang kedua adalah tangan. Ini menunjukkan tentang kebenaran Nabi Musa, bahwa Musa betul-betul diutus dan seorang rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua mukjizat itu menunjukkan tentang sidki Musa, tentang kebenaran Musa yang Allah utus kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah memerintahkan Musa untuk pergi ke Fir'aun, untuk mendakwahi Fir'aun agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata, "Izhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau wahai Musa ke Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Ya, para pendengar Allah menyatakan Fir'aun melampaui batas. Fir'aun sangat melampaui batas. Dan Fir'aun berbuat kezaliman, kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawma al-zalimin qawma Fir'auna ala yattaqun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata, menyeru Musa, wahai Musa, datanglah kepada kaum yang zalim. Datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaumnya Fir'aun. Ala yattaqun. Tidakkah mereka mau bertakwa? Atau mengapa mereka tidak mau bertakwa? Dan tentunya para pendengar Allah, ya kan? Ketika Musa ingin berangkat, tentunya Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi bantuan, dikuatkan dengan Harun, ya, dengan Nabi Harun, karena Musa alaihissalatu wassalam, ya, tidak bicaranya sebagaimana disebutkan tadi, tidak seperti biasa, artinya cadel, ya, karena dengan sebab waktu kecil, waktu Musa alaihissalatu wassalam tinggal di istananya Fir'aun, ya, dan Fir'aun tentunya ingin membunuh Musa, ya. Ketika itu, ya, kemudian diuji, ya, dengan diberikan dua hal, ya, diberikan dua hal kepada Musa yang waktu masih kecil itu, yaitu diberikan jamrah dan tamrah. ya, dihadapkan kepada Musa yang waktu kecil itu, yang masih kecil, dihadapkan bara api dan tamrah, yaitu korma. Dan Musa waktu kecil itu, waktu itu ingin menangkap dan mengambil korma, tetapi malaikat memalingkan tangannya sehingga memegang bara dan dimasukkan ke lidahnya. Kemudian lidahnya luka tentunya, dan inilah sebab di mana Musa menjadi cadel. Oleh karena itu Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kecadelan lisannya. Di mana Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga agar dikuatkan dengan Harun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini, di mana Musa berdoa kepada Allah, qala rabbi israh li sadri, qala rabbi israh li sadri. Musa berdoa, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah bagiku urusanku, wahlul uqdatan min lisani, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, artinya cadelnya ini. Yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan agar dilapangkan dadanya dan permintaan agar dimudahkan urusannya, karena bahwasanya Allah lah yang sanggup untuk memudahkan urusan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan dengan Harun. Di mana Musa berkata, waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Harun akhi, yaitu Harun sebagai Harun saudaraku. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Musa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Musa ketika setelah itu Musa berkata, waj'al li wazira min ahli Harun akhi, ushdud bihi azri, wa ashrikhu fi amri, kay nusabbihaka kathira, wa nadhkuraka kathira, innaka kunta bina basira. Musa meminta kepada Allah untuk dikuatkan dengan Harun, kemudian teguhkanlah kekuatanku dengan dia, jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu, dan banyak mengingatmu, sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dan Allah mengabulkan doa Musa. Allah berfirman, qad utita su'laka ya Musa. Sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ketakutan Nabi Musa tentunya, dan meminta diberikan kekuatan ini, yaitu pernah Musa meminta kepada Allah dan berdoa, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun, wahai Rabbku, aku telah membunuh satu jiwa dari mereka, aku khawatir mereka membunuhku. Kemudian Musa berkata, wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma'i, فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَنْ يُصَدِّكُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ. Dan Musa berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Allah mengabulkan doanya. Allah berfirman, qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma. biayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Allah katakan, kami akan menguatkan engkau, membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu akan menang. Ya, antuma biayatina antuma wamanittaba'akumul ghalibun. Artinya para pendengar yang Allah muliakan, pasti Allah Subhanahu wa taala menolong kalian berdua dan mentakyid, menguatkan kalian berdua. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, bahwa tentunya Musa alaihissalatu wassalam mencari sebab-sebab kemenangan dan kesuksesan dalam muhimmahnya, dalam tugasnya ini dalam rangka menegakkan hujah di depan Fir'aun, ya. Di antaranya disebutkan adalah an yashraha sadrah. Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan dadanya. Agar dilapangkan dadanya. Dan hendaknya seorang dai, para pendengar Allah menjadikan beliau menasihati dai semua, hendaknya memiliki kelapangan dada dalam berdakwah. Untuk menghadapi kesombongan, untuk menghadapi ujian. Ketika Allah memberikan perhatian dengan melapangkan dada-dada dai, ya, maka dengan dada yang lapang bisa menghadapi manusia yang berpaling ketika didakwahi, dan bisa menghadapi istihza, olok-olok dan celaan-celaan mereka. Dan juga dengan lapangnya dada, maka seorang dai bisa bersabar ketika menghadapi hal itu semua. Berpalingannya manusia, kesombongan manusia, olok-olokan mereka dihadapi dengan kesabaran yang indah. Dan dengan lapangnya dada, maka perkara akan dimudahkan. Dan lapangnya dada, perkara akan jadi mudah. Karena para pendengar Allah menyatakan bahwa kita tahu hatinya manusia, hati hamba-hamba itu keras. Bahkan lebih keras daripada batu dan lebih keras daripada besi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal-hijarah aw asaddu qaswah." Kemudian hati-hati kalian menjadi keras, dan kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras dari itu. Lebih keras dari batu. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, di antara sebab ya dikuatkan Musa meminta as-suhbah as-salihah. As-suhbah as-salihah, sahabat yang saleh. Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan dengan sahabat yang saleh. Dan ini perlu para pendengar Allah muliakan, dan seorang dai butuh dengan teman yang saleh. Butuh dengan sahabat yang saleh. Karena ada ungkapan yang mengatakan as-sahibu sahib, bahwa kawan itu bisa menyeret seseorang. Apabila kawan baik maka menjadi baik. Biasanya apabila kawan itu buruk biasanya juga orang jadi buruk. Dan teman yang saleh, sahabat yang salehah, sahabat yang baik adalah min akbaril aun. Sebesar-besarnya penolong dalam dakwah ini, dalam injaz al-muhimmat, dalam menunaikan tugas. Dan inilah yang diminta oleh Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menguatkannya dengan kawan yang soleh. Di mana Musa berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Harun akhi. Harun, dia saudaraku ya Allah. Usdud bihi azri. Kata Musa, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak berzikir dan menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan akbar mu'in alal muhimmat, merupakan pembantu yang terbesar untuk menunaikan tugas-tugas. Tugas-tugas dalam semua urusan, dalam dakwah dan tugas jihad. Di mana Allah berfirman tentang perkataan Musa, "Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira." Agar kami wahai Allah bisa bertasbih memuji Engkau banyak-banyak. Dan agar kami bisa memuji Engkau, berzikir kepada Engkau banyak-banyak. Innaka kunta bina basira, dan sesungguhnya Engkau Maha melihat keadaan kami. Para pendengar yang Allah muliakan, zikir dan banyak berzikir di waktu malam dan di waktu siang adalah kekuatan. Kekuatan dai. Kekuatan untuk berdakwah. Hendaknya seorang dai di malam hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari Allah, dan meminta kepada Allah rahmat-Nya agar Allah berikan kepada makhluk-Nya agar mereka mendapatkan hidayah. Dan di siang harinya hendaknya seorang dai berdakwah, mengajak manusia agar tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir, para pendengar yang Allah muliakan, sebagaimana perkataan beliau, adalah mengusir syaitan. Zikir bisa mengusir syaitan. Dan zikir itu adalah hayatun lil qalb. Zikir adalah bisa menghidupkan hati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada Musa. Allah berkata, "Wa aqimis salata li dzikri." Tegakkanlah wahai Musa olehmu, tegakkanlah salat untuk mengingat Aku. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berkata kepada Musa dan Harun ketika akan berangkat menuju Fir'aun. Kata Allah, "Wala taniya fi dzikri." Janganlah kalian berdua lalai dan futur, lemah dari mengingat Aku. Karena apa, para pendengar? Zikir ketika lemah, maka lemahlah hati seseorang. Dan ketika hati seseorang lemah, maka lemahlah perkataannya. Dan bisa apabila zikir tidak ada dalam hati seseorang, maka hati akan menjadi mati, menjadi tidak hidup. Bagaimana seorang dai ingin berdakwah menghidupkan hati-hati manusia, sedangkan hatinya itu mati? Hati yang mati tidak mungkin menghidupkan hati yang mati. Hati yang hiduplah yang bisa menghidupkan hati yang mati, dengan izin Allah. Hati yang mati, nasihatnya tidak akan sampai ke telinga, apalagi kepada atau sampai kepada hati-hati hamba-Nya. Dan Rasul yang mulia alaihi wasallam pernah mengumpamakan dengan sabdanya, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayy wal mayyit," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya adalah perumpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Kemudian di antara sebab yang bisa menguatkan dakwah atau keberhasilan dakwah, para pendengar Allah muliakan, dia sebutkan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena dengan rahmat Allah kamu, anda wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad, berbuat lemah lembut kepada mereka. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawli." Dan jika seandainya engkau keras keras dan keras hati, niscaya mereka itu akan lari meninggalkan engkau. Dan inilah apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Harun dan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun ketika ingin menghadap Fir'aun. Allah ucapkan, "Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, berkatalah kepadanya, dakwahilah dia dengan perkataan yang layyin, dengan perkataan yang lembah, dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun bisa mengingat atau bisa takut. Padahal para pendengar Allah menyatakan, Allah tahu bahwasannya Fir'aun tidak bakal, tidak mungkin yatadhakkar, enggak mungkin. Tidak mungkin mengingat, tidak mungkin bisa mengambil pelajaran dari dakwahnya Musa dan Harun. Dan walan yakhsha, dan tidak mungkin dia akan takut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari agar para rasul memiliki sifat ini, menghiasi dirinya dengan sifat ini. Dan Allah ingin juga para pewaris rasul, para duat, para dai berhias diri dengannya. Berhias diri dengan perkataan yang lemah lembut dalam berdakwah. Tidak keras dalam dakwahnya. Agar dakwahnya sukses, agar dakwahnya berhasil, agar manusia menerima dakwahnya, agar mereka kembali kepada tauhid dan menghindari kesyirikan, agar mereka kembali kepada keimanan dan tidak melakukan kekafiran. Dan para pendengar Allah menyatakan, kemudian beliau berkata, dan adapun yang akan terjadi di istana di qasr Fir'aun, di istana Fir'aun, dan dengan Musa tentunya akan dijelaskan berikut ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr hafizahullah taala, beliau melanjutkan kisah tentang Musa. Beliau berkata bahwa Allah telah memerintahkan Musa dan Harun untuk pergi ke Fir'aun, untuk mendakwahi Fir'aun, dan untuk menegakkan hujjah di depan Fir'aun. Mendakwahi Fir'aun untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'ilmillah, padahal Allah tahu bahwasanya Fir'aun tidak mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mendapatkan hidayah, tidak mungkin mengambil jalan hidayah. Tetapi ini merupakan sunnatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memisahkan dan ingin tamyiz, ingin yumayyiz, ingin membedakan antara yang khabis, antara yang jelek dengan yang baik. Allah Subhanahu wa taala ingin memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah wahai Musa kepada Fir'aun, bahwasanya Fir'aun telah melampaui batas. Katakan kepada Fir'aun, halaka ila an tatazakka, halaka ila an tazakka, wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah aku tunjukkan engkau supaya mensucikan diri engkau, dan aku tunjukkan kepada engkau agar engkau takut kepada Allah. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengkisahkan ini di dalam firman-Nya. Allah berkata kepada Musa dan kepada Harun, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia bisa mengambil pelajaran dan bisa takut. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berkata kepada Musa, idnada wa idnada rabbuka Musa ni'til qawm al-zalimin qawm fir'auna ala yattaqun. Dan ingatlah kepada Rabbmu, dan ingatlah ketika Rabbmu menyeru kepada Musa, wahai Musa, datanglah kepada kaum yang zalim, kaumnya Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa setelah itu Musa dan Harun mengadukan syakwa, bersyaka, yakni mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam aduannya Musa dan Harun berkata, qala rabbana innana nakhafu an yafrut alaina aw an yatgha. Allah berkata, Musa berkata, keduanya berkata, ya Rabb, wahai Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Ini keluhan dan aduan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang aduan Musa. Qala rabbi inni akhafu ay yukadzibun. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat khawatir akan mereka itu mendustakan aku. Wa yadhiku sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Musa berkata, ya Rabbku, aku takut kalau mereka mendustakan aku sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, tidak sanggup berbicara dengan lancar. Maka utuslah Harun bersamaku, sebab aku berdosa terhadap mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada Musa dan Harun, fa'tiyahu faqula, Allah berkata, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Dan Allah pun berkata, qala kalla, sekali-kali tidak, fadhhaba, pergilah kalian berdua, bi ayatina inna ma'akum mustami'un, bawalah dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat kami, mukjizat kami, sesungguhnya kami bersama kalian dan kami mendengar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan hati kepada Musa dan Harun dan menjanjikan keduanya dengan kemenangan, sehingga keduanya maju dan tidak takut terhadap Fir'aun dan ancaman Fir'aun serta azab Fir'aun. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyul Aziz, Al-Qawiyyul Aziz, yang Maha Kuat dan yang Maha Perkasa bersama keduanya. Berangkatlah keduanya menuju kepada istana Fir'aun. Kemudian sesampainya di depan istana, mereka dicegat oleh penjaga-penjaganya dan sulit untuk masuk. Kemudian akhirnya mereka diizinkan masuk ke dalam istana Fir'aun setelah susahnya masuk. Setelah hijab yang banyak sekali, artinya yang keras, yang dijaga penjagaan yang sangat ketat, ya, menjaga Fir'aun dengan penjagaan yang sangat-sangat begitu ketat. Kemudian masuklah Musa dan Fir'aun ke dalam kosar tersebut, ke dalam istana tersebut. Terjadilah antara Musa dan Fir'aun munadharah, perdebatan. Ya. Perdebatan, dan di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan sebelumnya Allah katakan, fa'tiyahu fakula inna rasula rabbik fa'arsil ma'ana bani Israel wala tu'adzibuhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba al-huda. Datangilah wahai Musa dan Harun, datangilah Fir'aun. Katakanlah bahwasanya kami berdua adalah rasul Rabbmu, rasul Tuhanmu. Maka lepaskanlah bersama kami Bani Israel. Janganlah kau siksa mereka. Kami datang kepadamu dengan membawa mukjizat dari Rabbmu sebagai dalil bahwasanya kami adalah utusan Allah. Dan wassalam, keselamatan atas orang yang mengikuti hidayah. Keselamatan atas orang yang mengikuti hidayah. Ini perkataan Musa alaihissalatu wassalam di depan Fir'aun. Kemudian di ayat yang lain Allah berkata, fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israel. Wahai Musa dan Harun, datangilah Fir'aun. Fakula, katakanlah kepada Fir'aun, inna sesungguhnya kami rasul Rabbil Alamin. Para pendengar Allah muliakan, di dalam ayat ini Allah mengatakan tentang dua nabi, yaitu Nabi Musa dan Harun, dengan lafad rasul, dengan lafad mufrad. Ya, padahal adalah dua orang, dua rasul, Musa dan Harun. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwasannya mereka seakan-akan satu. Karena annahuma fi ghayatin wahidah wa hadaf wahid. Karena mereka berdua dalam satu tujuan. Sehingga walaupun dua orang, maknanya adalah satu. Itsnani fi ma'nan wahid. Yang mana Allah perintahkan kepada keduanya untuk berkata, inna rasulu rabbil alamin. An arsil ma'ana ban Israel. Lepaskanlah. Artinya atlik. Arsil, atlik. Artinya lepaskanlah ban Israel. Jangan kau cegah mereka. Jangan kau jadikan mereka budak. Jangan kau jadikan mereka beramal dengan amal yang sangat berat. Lepaskanlah Bani Israel bersama kami. Hal ini dikatakan di depan Fir'aun. Dan ketika Fir'aun, para pendengar Allah muliakan, mendengar perkataan yang tidak pernah didengar sebelumnya, ya, maka Fir'aun berkata kepada Musa, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Dan Fir'aun berkata, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu? وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, kata Fir'aun. Dan engkau wahai Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, yaitu membunuh. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, dan engkau termasuk orang-orang yang tidak mau berterima kasih. Maka ajaba Musa, Musa menjawab perkataan Fir'aun ini. Kata Musa, قَالَ فَعَلْتُهَا idza wa ana min ad-dallin. Musa berkata, aku telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf. Dan Musa berkata bahwa ketika aku melakukan hal tersebut, aku belum diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadiannya, para pendengar yang Allah muliakan, belum sebelum Musa alaihi wasallam diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Musa berkata dalam Al-Qur'an dijelaskan, fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alani minal mursalin. lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Dan Musa berkata, "Wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abbadta bani Israil." Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Apa maksudnya para pendengar Allah muliakan? Dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dia menjelaskan dari maksud dari ayat yang mulia ini. Dari perkataan Musa. Yaitu, "Watilka ni'matun tamunnuha alaiya an abadta Bani Israel." Adalah engkau wahai Fir'aun, kata Musa, memberikan kenikmatan kepadaku. Ya. Kata Musa, engkau memberikan kebaikan padaku dan kau sebut-sebut itu. Tetapi engkau lupa wahai Fir'aun, bahwasanya engkau telah menjadikan Bani Israel itu mereka berkhidmah kepadamu. Bahwa kaum Bani Israel mereka tunduk dan berkhidmah membantumu dalam urusan hukum dan dalam membantu kerajaanmu. Maka tentunya tidak sebanding ini. Apa bandingannya? Kau memberikan nikmat kepada aku sedangkan engkau lupa dengan kenikmatan yang diberikan oleh Bani Israel. Dan aku adalah bagian daripada Bani Israel. Ini jawaban Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah pun jelaskan tentang hal ini. Ketika Musa ketika Fir'aun mendengar perkataan Musa dan berdebat dengan debat yang panjang ini, dan dia kalah ujahnya, ya, tetap Fir'aun membangkang, ya, dan terus berkata, "Qala famar rabbukuma ya Musa." Kalau begitu, siapa Rabb kalian berdua, wahai Musa? Musa menjawab, "Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada," kata Musa. Musa menjawab bahwa Rabb kami adalah yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Kemudian Fir'aun bertanya lagi, "Qala fama balul qurunil ula?" Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu wahai Musa? Kemudian Musa menjawab, "Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wala yansa." Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Rabbku di dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa." Siapa Rabbku? Musa menjelaskan, "Alladhi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta." Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. "Kulu wara'u an'amakum inna fi dhalika la'ayatin li'ulin nuha." Kemudian, "Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal." Para pendengar Allah muliakan, kemudian Syekh berkata, apabila di sana ada manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam rangka Musa berhujah kepada Fir'aun, maka sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan dan dalam kesalahan. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang dirinya, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula." Artinya perkataan Musa tentang diri Allah. "Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta." Allah lah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya, di atas bumi tersebut bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan tersebut berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Jadi para pendengar Allah menjelaskan, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah dalam kesalahan. Allah menjadikan bahwa bermacam-macam tumbuhan ini agar dimakan oleh kalian dan juga oleh binatang-binatang ternak kalian. Dan di dalam hal itu tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal tentunya. Kemudian para pendengar Allah menyebutkan bahwa Musa alaihissalam menetapkan bahwa Fir'aun itu bukan Rabb. Fir'aun bukan Tuhan. Akan tetapi ternyata Fir'aun mengingkarinya. Sombong. Dan dia terus musir ala dhalik. Dia terus berada di atas hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Fir'aun, ya. Ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, qala Fir'aun, "Wa ma rabbul alamin?" Fir'aun bertanya, "Siapa itu rabbul alamin?" Musa menjawab, "Qala rabbus samawati wal ardh." وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوْكِنِينَ. Bahwa Rabb semesta alam adalah Allah itu Rabbnya langit dan bumi dan antara keduanya apabila kalian yakin. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekitarnya, قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ. Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Kemudian Musa alaihissalam berkata, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kata Musa, Allah itu adalah Rabb kalian dan Tuhannya atau Rabb nenek moyang kalian yang pertama, yang dahulu. Kemudian para pendengar Allah menjelaskan, Fir'aun mengejek Musa. Ini senjata setiap ahlu kebatilan di mana mereka ya selalu mengejek. Fir'aun berkata, "Inna rasulakum alladhi qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun." Sesungguhnya Rasul kalian itu yang diutus kepada kalian itu betul-betul gila. Kemudian Musa menjawab, qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Allah adalah Rabb masyriq dan Rabb maghrib. Allah adalah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu mengerti. Jika kamu memiliki akal. Ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah senjatanya ahlu kebatilan. Di mana Fir'aun ya menuduh para di mana ahlu kebatilan itu menuduh para nabi dan para dai warasatul anbiya dengan gila ya, dengan gila dan dengan lakob-lakob yang jelek dengan katakan inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun, dia gila, kata Fir'aun. Ya. Kemudian Musa berkata bahwa Rabb itu yang menguasai timur dan barat dan kalian tidak sanggup menguasainya apabila kalian memiliki akal. Ya. Dan Fir'aun tidak bisa menjawab perkataan Musa, ya. Sehingga tidaklah keluar dari mulutnya kecuali ancaman. Dia mengancam Musa. Dan sebelumnya dia berkata, ya, Fir'aun berkata, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." aku tidak mengetahui bahwa kalian memiliki Tuhan selainku. Dan Fir'aun berkata kepada Haman, fa'ukit ilatin, ya, kepada Haman, ya. Kemudian kata Fir'aun, jadikan, artinya tanah, dibuatlah tanah, kemudian dibuat bina bangunan yang tinggi, kata Fir'aun, agar aku bisa melihat ilahnya Musa, karena aku menyangka bahwasanya dia termasuk orang-orang yang berdusta. Padahal perlu diketahui, kata Syekh, bahwa Rabb langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diketahui oleh dia. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh makhluk-Nya. Muhitun bihim. Allah meliputi mereka bagaimana sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan para pendengar Allah menyaksikan Fir'aun mengingkari dan bersombong-sombong dengan bala tentaranya dengan tanpa hak. Kemudian Fir'aun, para pendengar Allah menyaksikan, berpindah dari cara bicara tadi dengan sekarang dengan metode tahdid, dengan metode ancaman. Dia berkata, la'inittakhadta ilahan ghairi la'aj'alannaka minal mahjunin. Apabila engkau mengambil Tuhan, sesembahan selainku, wahai Musa, niscaya aku akan jadikan engkau termasuk orang yang nanti dipenjara. Kemudian Musa menjawab dengan jawaban yang tenang. Musa berkata, awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Apakah engkau akan tetap melakukan hal itu? Walaupun aku datang kepadamu dengan sesuatu yang mubin, yang jelas, bishayin wadih, yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang saya katakan. Di sini ada pelajaran para pendengar Allah, ya kan? Yang bisa diambil, hendaknya bagi seorang da'i untuk tidak yanfa'il. Yanfa'il ini tidak termakan dengan ucapan musuhnya langsung berubah sikap, tapi harusnya tenang, ya, harus tenang, hudu dan betul-betul tenang, ya, menghadapi hal tersebut. Ini bisa diambil dari apa yang terjadi dari perdebatan Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian dikatakan kepada Musa, qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin, datangkanlah wahai Musa, ya, apabila engkau termasuk orang yang benar. Kemudian fa'alqa asahu fa'idha hiya tu'banun mubin. Musa melemparkan tongkatnya dan ternyata tongkatnya berubah menjadi ular yang nyata. Wa naz'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Kemudian di sini kita tahu, para pendengar Allah menyatakan, bahwa Musa menampakkan dua mukjizat yang besar yang Allah berikan kepada Musa. Yaitu dua mukjizat tersebut, tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang menjadi putih. Maka bergegaslah Fir'aun ketika melihat mukjizat ini, bergegas segera untuk mendustakannya dan sombong di hadapan dua mukjizat ini. Kemudian menuduh Musa dengan tuduhan yang tidak layak, yaitu tuduhan sihir. Di mana Fir'aun berkata, qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun 'alim. Musa berkata, Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, sesungguhnya dia ini, yaitu Musa, pasti seorang penyihir yang pandai. Ini kata Fir'aun menuduh Musa agar manusia mendustakan risalahnya dan kenabian Musa. Padahal Musa berlepas diri dari tuduhan ini. Tuduhan yang keji ini, tuduhan sihir. Dan Fir'aun, yurawij, ya, artinya menghias-hiasi perkataannya kepada para pengikutnya, kepada pembesarnya, ya, agar mendustakan Musa. Ya. Dan agar mendustakan hal tersebut, yaitu mendustakan mukjizat, dan agar mereka berpaling dan untuk menyelisihi Musa. dan menyifati Musa dengan sifat yang keji tersebut. Dengan perkataan dia yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi. Dia ingin mengeluarkan kalian dari bumi kalian dengan sihirnya. Dengan sihirnya kata Musa. Kata Fir'aun. Dan pendengar yang Allah muliakan, tidak cukup Fir'aun sampai di sini. Dia, ya, selain berkata demikian, dia fahasyara fanada, dan dia berkata ana rabbukumul a'la, bahwasanya aku adalah Rabb kalian yang tinggi, ya. Kemudian juga berkata kepada pengikutnya, ya, kepada pengikutnya, wanada Fir'aun fi qaumih, ya, wanada Fir'aun fi qaumih. Fir'aun menyeru kepada kaumnya. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun, wa hiya qaumku. Bukankah aku memiliki kerajaan Mesir, kerajaan Mesir, dan bukankah sungai ini mengalir di bawahku? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin, kata Fir'aun. Atau apakah aku lebih baik dari dia, dari orang yang hina ini, maksudnya Musa, kata Fir'aun ini, wa la yakadu yubin, dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Ini hinaan Fir'aun kepada Musa, bahwa Musa tidak bisa bicara dengan jelas. Falaula ulqiya alaihi aswiratu min zahab aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin. Tidakkah dilemparkan padanya aswirah, gelang-gelang emas, atau dia datang bersama malaikat? Kemudian fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu, ya. Dan tentunya dengan hal ini kaumnya mentaati Fir'aun. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa tentang Fir'aun, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Mereka jahadu, mereka mengingkarinya, padahal diri mereka itu memiliki keyakinan, menerima dalam diri mereka tentang dakwahnya Musa, tetapi mereka mengingkarinya. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang merusak. Musa dan Harun, para pendengar Allah muliakan, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membantu menolong Musa dan Harun, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Musa berkata, sesungguhnya aku adalah rasulun amin. Rasul yang amin, yang dipercaya. Fattakullaha wa athiun, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak menginginkan, tidak aku tidak meminta kepada kalian ajr, aku tidak meminta kepada kalian upah, ya, pahalaku dan upahku dari Allah semesta, jadi Rabb semesta alam. Inilah, para pendengar Allah muliakan, yang bisa disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Musa al-Nasir hafizahullah ta'ala, ya, pada malam ini, dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan, dan juga untuk Ustaz Abu Ya'la yang telah menerjemahkan dars yang disampaikan Syekh tadi. Di kesempatan untuk sesi tanya jawab ini, kami akan angkat satu pertanyaan pertama yang datang dari pesan singkat, dan ini pertanyaan yang diajukan oleh beberapa penanya, dan secara khusus tidak ada kaitan dari materi, namun mohon dari Syekh untuk bisa memberikan nasihatnya. Ya Syekh, terkait dengan kondisi saat ini, kami meminta fatwa dan nasihat dari Syekh terkait dengan apa yang menimpa saudara-saudara kaum muslimin di negeri Syria atau negeri Suria yang saat ini didolimi oleh penguasanya. Di antara kaum muslimin, wanita dan anak-anak banyak yang dibunuh oleh penguasa Syria saat ini. Apa yang harus kami lakukan sebagai saudara muslim di negeri-negeri yang lain? Terima kasih ya Syekh, jazakallah khairan. Fadilatu Syekhuna, yaqulu sa'il, wa hadha su'al min ba'dil ikhwah الذين أرسلوا SMS يعني رسالة annahum yatlubuna minkum an-nasihah wat-tawjih, yani bi munasabat qadiyat ma jara fi Suriya, yani fi Syria, bi anna ahl Syria al-an annahum madlumun wa al-abna wan-nisa yuqtalun, yani yuqtalun. Menjawab pertanyaan tadi tentang bagaimana sikap kita menghadapi apa yang terjadi di Syria, ya. Beliau menjawab, saya ucapkan terima kasih kepada ikhwah yang bertanya tentang pertanyaan ini. Pertanyaan ini menunjukkan tentang perasaan mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memperhatikan kebaikan, ya. Jadi sebagian mereka perhatian dengan yang lainnya. Jarak yang jauh dan batasan-batasan negara tidak menghalangi antara mereka dengan orang-orang, dengan kaum muslimin yang sekarang ini sedang mengalami rasa sakit dan ujian, ya. Dan ini dalam rangka misdaqan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembenaran bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perumpamaan orang yang beriman adalah dalam kasih sayang kepada mereka, dalam sesama mereka saling kasih sayang, ya, saling rahmat merahmati. Kata Rasul, seperti jasad al-wahid, seperti satu tubuh. Apabila ada bagian tubuh yang sakit, maka yang lainnya juga sakit dengan adanya huma panas, ya, dengan adanya demam, ya, dan dengan adanya rasa sakit. Tentunya hendaknya seorang muslim yang benar adalah bersedih, ya, ketika mereka bersedih, ketika saudara yang lain bersedih. Gembira ketika saudaranya bergembira. Dan hendaknya kita berdoa, mendoakan mereka dari kejauhan, ya, agar Allah tolong mereka, ya. Dan juga kita wajib untuk menolong mereka, ya, membantu mereka, ya. Kemudian kata beliau, membantu mereka dalam menghadapi hakim atau pemerintah yang keji tersebut, yang kafir, ya, yang ba'thiyah, ya, yang mereka melakukan kezaliman, ya, secara khusus, ya, kezalimannya kepada ahli sunnah untuk peperangan di perang memerangi ahli sunnah, ya, memerangi ibadah. Dan mereka atau zalim atau hakim yang zalim ini, ya, ingin menjadikan Ahlus Sunnah hilang dari Syria, ya, dan mereka bekerja sama dengan Iran, ya, dan orang-orang Majusi, ya, bekerja sama dengan Syiah untuk membantai Ahlus Sunnah di sana. Oleh karena itu wajib bagi kita, wahai kaum muslimin, ya, di Indonesia dan juga saudara-saudaraku di semua negeri, untuk membantu mereka, memberikan sumbangan kepada mereka. Dan kita juga meminta kepada negeri kita untuk mengeluarkan, ya, qararat, ya, untuk membantu saudara mereka di sana dan menekan menekan pemerintahan sana untuk tidak melakukan kezaliman. Dan juga juga beliau katakan bahwa hakim di sana, artinya yang menguasai sekarang ini, melakukan kezaliman, ya, menghancurkan masjid-masjid, ya, kemudian mengotori mushaf, kemudian memperkosa wanita. Ya, oleh karena itu kata beliau, hendaknya kita melakukan kunut nazilah dalam sholat-sholat kita, kemudian kita memberikan bantuan-bantuan kepada mereka, ya, i'anat dan bantuan berupa harta, ya, setiap seseorang atau semua di antara kita membantu mereka, ya, sebagaimana sabda Nabi, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi, ya. Dan beliau menjelaskan bahwa juga bahwasanya kita, kata beliau, di markas Al-Imam Al-Albani di Yordania sana telah memberikan keterangan dan sikap, ya, kepada kaum muslimin, artinya menjelaskan sikap kita kaum muslimin secara umum dan salafiyin secara khusus menghadapi apa yang terjadi di Suriah. Kemudian beliau berkata bahwa hendaknya kita mendoakan ya agar pemimpin yang mujrim ini, pemimpin yang mujrim ini segera lengser, ya segera lengser. Dan beliau berkata bahwa risalah ini saya sampaikan lewat Radio Roja ya agar kita menolong saudara kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana di Suriah ya atas kedzaliman yang terjadi di sana, kedzaliman yang tidak pernah diketahui dalam sejarah, ya kedzaliman ini di atas kedzalimannya Hitler kata beliau, di atas kedzalimannya Genghis Khan dan orang-orang Yahudi ya. Kemudian saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menampakkan ayat-ayat-Nya. Dan beliau juga akhirnya mengatakan kita cukupkan dengan pertanyaan ini ya. Dan beliau minta berdoa ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan kita berjalan di atas jalannya para nabi. Kemudian beliau tutup dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini saja yang bisa kita sampaikan pertanyaan Allah menyekan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr hafizahullahu taala yang telah memberikan keluangan waktunya di kesempatan malam yang berbahagia ini atau di sore hari waktu Yordania. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan ilmu pada beliau sehingga kita kembali bisa mengambil faedah-faedah yang penting dari beliau di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau beserta keluarga. Saudaraku seiman, juga kami ucapkan terima kasih untuk Ustaz Abi Al-Kurnidi hafizahullah yang telah meluangkan waktunya untuk menerjemahkan muhadharah yang telah Syekh sampaikan. Terima kasih. Dan juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang menyimak dan mengikuti kajian ilmiah kita di kesempatan malam hari ini, semoga apa yang kita simak dan kita kaji dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda, untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan singkat atau Anda yang berupaya menghubungi kami via telepon. Saudaraku seiman, dimanapun Anda, saat ini pukul 22:43 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda program selanjutnya dari beberapa jeda dan lantunan tilawah Al-Quranul Karim untuk di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة.